Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini daras kita membaca kitab Mutamimatul Al-Jurumi ya, barakallahu fikum. Dan kita masih di pembahasan tentang al-ismul ladzi la yansharif atau al-mamnu' minasharfi, isim yang tidak bisa menerima sharaf. Maksudnya tanwin atau majrur tandanya kasro. Nah, tidak bisa di kasro ketika majrur, namun majrur tandanya jar. Silakan lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma tarkib wal muradu bihi at-tarkibul majzi wal makhtum bi ghairi wayhin ka ba'labak wa hadra maut fala yamna'u sarfa ila ma'al alamiyah wa amma al-alifu hasab. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa amma tarkib, adapun tarkib, fal muradu bihi tarkibul majzi, maka maksudnya adalah tarkib masjid. Ada berapa macam tarkib? Siapa menjawab? Tarkib ada berapa? Ada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Tarkib masjid. Yang kedua? Tarkib idhafi. Yang ketiga apa? Yang ketiga tarkib isnadi. Ada tiga macam tarkib. Yang dimaksud tarkib di sini tarkib masji. Kenapa? Karena dua tarkib yang lain babnya lain. Nah, kalau tarkib masji masuk ke dalam bab mamnu' minasharfi, tarkib masji. Namun yang tidak berakhiran wai, akan ada penjelasannya sebentar lagi. Tarkib yang lain yaitu tarkib idhofi masuk dalam bab isim munsharif. Nah, tarkib idhofi seperti apa? Abdullahi, Abdurrahman, Imru'ul Qais, Abdullahi, Abdurrahmani, Imru'ul Qaisi, dan Abdul Harif dan lain sebagainya. Itu nama-nama masuk dalam bab isim yang munsharif. I'rabnya pada bagian yang pertama. Ja'a Abdullahi, ra'aitu Abdullahi, marartu bi Abdillahi ya, pada bagian yang pertama. Nah, tarkib itu apa arti tarkib? Susunan kata kan. Nah, ada bagian yang pertama. Adapun tarkib isnadi maka masuk dalam bab mabni atau masuk dalam bab i'rabnya i'rab hikayah. I'rabnya hikayah ya, seperti syabaqornaha bariqonahruhu. Nam. Fal muradu bihi tarkibul masjiyu, maksudnya adalah tarkib masji al makhtumu bi ghairi wai, yang tidak diakhiri dengan wai. Nah, karena tarkib masji ini ada yang berakhiran wai, yaitu berasal dari dua kata yang jadikan satu kata, yaitu tarkib masji. Masji artinya campuran. Nah, ka ba'labak, seperti ba'labak, berasal dari ba'lun dan bak. Hadhara maut berasal dari hadhara dan maut. Nah, yang tidak berakhiran wai. Kenapa? Karena kalau berakhiran wai masuk dalam bab isim yang mabni. Masuk dalam bab isim yang mabni. Lihat nomor catatan lagi nomor 1. Li'annal murakab masji al-makhtum biwai kasibawaihi yakunu mabniyan alal kasri alal asyar. Adapun murakab masji yang berakhiran wai seperti kasibawai, seperti apa lagi? Amrawai, nam, niftawai dan lain sebagainya. Yakunu mabniyan alal kasri, maka menjadi mabni tandanya kasrah alal asyhar menurut pendapat yang masyhur. Wayajuzu man'u sarfihi, dan boleh juga mamnu' minas sarfi. Nah, namun pendapat yang masyhur adalah mabni. Ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. Nah, itu ya. Itu mabni. Berbeda halnya dengan contoh ba'labak ja'a atau ba'labak ja'a ba'labaku ra'aitu ba'labaka marartu bi ba'labaka. Ini masuknya dalam bab mamnu' minas sarfi. Naam. Wala yamna'u sarfa ila ma'al alamiyah. Naam. Murakab masih ini tidak menjadi mamnu' minas sarfi melainkan karena sebab bersama dengan alamiah. Artinya dia menjadi mamnu' minas sarfi karena sebab tarkib ma'a alamiah, atau kita katakan alamiah ma'a tarkib. Sehingga ketika antum berkata marartu bi ba'labak, marartu bi ba'labaka, antum katakan ba'labaka majrur bil ba'al matujarihi apa? Fathah niabatan anil kasrati li'anahu mamnu' minasorfi illatuhu alamiyah ma'a tarkib. Nah, itu yang dimaksud itu. Walayam na'u sarfa ila ma'al alamiyah. Antum katakan illatuhu alamiyah ma'a tarkib. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan untuk tarkib? Dibaca Pak Ahmad bergantian. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, wa amma al-alifu wa nunu zaidatani fayamna'ani sarfa ma'a alamiyyati ka imrana wa usmana wa ma'a sifati ka sakrana. Naam, hasab. Qala al-musannif rahimahullah, wa ammal alifu wa nun, adapun alif dan nun, fayamna'an lisarfa ma'al alamiyah, maka ia menjadi mamnu' minasarfi bersama dengan alamiyah, nama alamiyah artinya nama. Ka imrana wa uthman, seperti Imran dan Uthman. Imran, Uthman, Salman, nam, Affan dan lain sebagainya. Wa ma'a sifati, dan juga bersama dengan sifat kasakron. Nam, sakrona, sakronu, jo'anu, sab'anu, royanu dan lain sebagainya. Nam, ya, kita ulang. Adapun alif dan nun, wa amal alifu wa nunu zaidatan, adapun alif dan nun zaidatan yang keduanya adalah tambahan yaitu bukan asal dari kata, ya, maka ia menjadi mamnu' minas sarfi bersama dengan alamiyah. Artinya dia berupa nama Sehingga antum katakan dalam i'rab ilatuhu alamiyah ma'a ziyadati alif wa nun. Seperti antum berucap marartu bi imrona. Nah, marartu bi imrona. Imrona di situ apa i'rabnya? Majrur bil ba wa alamatu jarihi. Alamatu jarihi al fathatu niabatan anil kasrati li'anahu mamnu minas sarfi ilatuhu ilatuhu alamiah, jangan lupa alamiah ma'a ziyadati alif wa nun. Lalu disebutkan wa ma'a sifah bersama dengan sifat kasakron. Marartu bisakrona. Marartu bisakrona. Sakrona apa i'rabnya? Sakrona majrur bilba wa alamatu jarihi fatha niabatan anil kasrati lianahu mamnu' minasarfi ilatuhu ilatuhu apa ilatuhu sifat ma'a ziyadatu ziyadati alif wa nun. Wasfiya al wasfiya ma'a ziyadatu alif wa nun. Kalau yang alamiah berarti ini wasfiya. Wasfiya itu sama dengan sifat. Ilatuhu al wasfiya ma'a ziyadati alif wa nun. Jadi kalau antum menyebutkan alasan, alasannya jika dua sebab, awali dengan sebab alamiah bersama dengan apa. Atau kalau dia itu sifat, antum katakan wasfiya ma'a titik-titik. Atau boleh antum katakan sifat, sifat ma'a titik-titik ya. Adapun yang satu sebab, maka antum langsung katakan ke satu sebab itu. Apa satu sebab itu? Yaitu sigha mutahal jumu' yang dibahasakan dengan al-jam'u, jama'. Yang kedua alif ta'nis maksura. Yang ketiga alif ta'nis mamduda. Ini bahasa-bahasa yang harus dihafal ya. Jika satu sebab, maka antum katakan sigha mutahal jumu' atau alif ta'nis mamduda atau alif ta'nis maksura, yaitu sebabnya. Jika karena dua sebab, maka antum katakan apa? Alamiah ma'a bisa alamiah ma'a ta'nis bigori alif, alamiah ma'a ujma, alamiah ma'a wazan fi'il, alamiah ma'a ziyadatu alif dan nun, alamiah ma'a tarkib, satu lagi alamiah ma'a adal. Nah, itu. Jadi harus mengucap ini yang disebutkan tadi alasannya. Dengan kata lain, antum harus tahu mana alamiah, mana contoh alamiah ma'a ta'nis bighairi alif. Nah, gitu ya. Mana contohnya? Apa contohnya? Marartu bi Zainaba. Alamiah ma'a ta'nis bighairi alif, marartu bi Zainaba. Yang alamiah ma'u jma, apa contohnya? Marartu bi Ibrahim, bi Ibrahima, alamiah ma'u ujma. Alamiah ma'a ziyadatu alif dan nun, apa contohnya? Marartu bi Imrona, bi Uthmana. Apalagi sekarang alamiah ma'a adal. Marartu bi Omara. Nah, ada lagi yang belum? Alamiah ma'a apa? Wazan fi'il. Ya, wa alamiah wazan fi'il. Marartu bi Ahmada. Nah, ini iya kan? Itu yang dua sebab. Nah, berikutnya cari yang dua sebab yang dari wasfiya. Wasfiya yaitu wasfiya ma'a. Al wasfiya berarti satu dari tiga. Kalau yang tadi alamiah satu dari enam ya. Antum hitung jumlahnya enam tadi. Nah, kalau wasfiya antum katakan wasfiya ma'a atau sifat, sifat ma'a. Ma'a apa? Ma'a ziyadati alif wa nun. Yang contohnya sekarang kita baca sakron, marartu bi sakrona. Nah, itu ya. Kemudian wasfiya ma'a apa lagi? Adal, contohnya masna, nah, maslas, dan seterusnya. Satu lagi apa? Wasfiyah ma'a wazan fi'il, contohnya ya ahsan, afdhal, marartu bi ahsana, marartu bi afdhala. Itu ya, cuma tiga kalau wasfiyah. Barakallahu fikum. Nah, untuk yang sakron, contoh lainnya adalah sab'an, jau'an, sab'anu, jau'anu, nah, ghadbanu, mal'anu, dan lain sebagainya, sangat banyak. Yaitu untuk, yaitu apa, dobitnya, dobitnya sifat-sifat yang mengikuti wazan fa'lanu, yang mu'anasnya mengikuti wazan fa'la. Sifat-sifat yang mengikuti wazan fa'lanu, yang mu'anasnya fa'la. Di halaman berikutnya akan disebutkan itu. Lihat halaman berikut, halaman 70 untuk melihat. Ya. Di halaman 70 akan disebutkan ya, terpisah ini ya. Ya, kita nanti akan baca itu ketika di halaman 70 ya. Artinya apa? Pembahasan ini yang barusan kita baca, wa amal alif wa nun zaidatan, ada tambahannya di halaman berikutnya. Halaman 70 tentang dobitnya. Ya, baca Abu Isa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa amma al-ujmatu fal muradu biha an takuna al-kalimatu min wad'il ajamiyyati ka Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyyatun illa arba'atan Muhammadun wa Salihun wa Shu'aibun wa Hudun sallallahu alaihim wa sallama ajma'ina wa yushtaratu fiha an yakuna lismu. Cukup, hasab. Dijelaskan dulu. Qala al-musannif rahimahullah, wa amal ujmatu, adapun ujma, fal muradu biha, maksudnya adalah antakunal kalimatu min wad'il aj'ah, min wad'il ajamiyah. Adapun ujma, maka maksudnya adalah kalimat, kata tersebut berasal dari non-Arab. Ka Ibrahim, seperti Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq. Nam, barakallahu fikum. Lihat catatan lagi. Bi antakuna min adwa'i ghairil Arab. Nah, maksud dari ajam atau ajamiyah adalah kata-kata tersebut bukan berasal dari bahasa Arab. Artinya bahasa asing, non Arab. Nah, bahasa asing yaitu non Arab. Dan nama-nama ini disyaratkan harus menjadi nama, bagi non Arab tersebut harus menjadi nama. Nah, kata-kata ini seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, nah, dan lain sebagainya, harus menjadi nama. Di non Arab itu harus sebagai nama. Itu syaratnya. Kenapa? Kalau kata-kata tersebut tidak dipakai sebagai nama, maka munsharif, maka menjadi munsharif, bukan mamnu minasharfi lagi. Seperti ada kata lijam, lijamun, lijam itu berasal dari non Arab ya, artinya tali kekang. Mereka memberikan kata lijam ini bukan sebagai nama, namun sebagai apa? Bukan sebagai nama orang maksudnya, bukan sebagai nama orang atau sebagai nama kota dan lain sebagainya. Artinya itu bukan sebagai nama. Sebagai apa di situ? Sebagai benda saja. Benda tali kekang disebut dengan lijam. Atau kain. Kain ada dalam bahasa non Arab disebut dibaj. Nam, dibajun, sejenis kain sutra. Nah, mereka mengatakan dibaj. Maka ketika kata-kata seperti ini, lijamun, dibajun, atau yang semisalnya dijadikan sebagai nama, oleh orang Arab, maka masih, maka apa, munsharif, tidak mamnu' min as-sharfi. Ada orang diberi nama Dibaj, berkata haja'a Dibajun, marartu bi Dibajin, meskipun dia nama non Arab ya, namun munsharif bukan mamnu' min as-sharfi. Apa alasannya? Karena di Arab nama ini bukan dipakai sebagai nama. Karena di Arab Dibaj itu bukan dipakai sebagai nama, namun dia itu adalah sejenis kain, sejenis kain yang seperti sutra disebut dengan kain Dibaj. Nah, itu di antara dobitnya. Barakallahu fikum. Qala wa jami'ul asma'il anbiya, dan semua nama nabi ajamiyatun, semuanya adalah nama-nama asing, illa arba'atan, kecuali empat nama: Muhammadun, Salehun, Su'aibun, Hudun. Muhammad, Saleh, Su'aib, dan Hud. Karena itu semuanya munsharif ya. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Salehan, marartu bi Su'aibin. Nam ja'a Hudun. Nah, semuanya munsharif. Kenapa? Karena ini bukan nama ajami, bukan nama asing. Sallallahu alaihi wasallam ajmain. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan Abu Salmah bacaan. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu taala, wa ishtarutu fiha an yakuna al-ismu wahidan 'ala man fil azamiyati, wa lidzalika surifa lijamun wa nahwuhu isnan apa, wa an yakuna jaidan 'ala thalathati, wa lidzalika surifa nuhun wa lutun. Naam, ahsanta. Wa yustaratu fiha an yakuna al-ismu, dan disyaratkan isim tersebut, isim yang mana? Yang ajami tadi ya. Disyaratkan isim yang disebutkan di atas tadi atau isim yang ajami, syaratnya apa? Alaman. An yakuna al-ismu, isim tersebut adalah alaman, adalah nama. Fil ajamiyah, nama pada bahasa asing tersebut, yaitu di bahasa asing, di bahasa non Arab itu dijadikan sebagai nama. Walidzalika surifa lijam, karena itu kata lijam munsharif, bukan mamnu' min as-sharfi. Wa nahwuhu, dan yang semisal dengan lijam. Kenapa munsharif? Antum katakan ja'a lijamun, marartu bi lijamin, gitu kan? Apa artinya marartu bi lijamin? Aku melewati. Marartu bi lijamin, aku melewati mas lijam. Maksudnya di sini dijadikan nama. Meskipun dia itu alamiah, namun dia munsharif. Kenapa? Karena di Arab sebagai nama benda bukan nama orang, ya. Maka antum katakan marartu bi lijamin, aku melewati mas lijam. Atau kalau diberikan kepada nama wanita, marartu bi lijam, marartu bi lijamin, aku melewati mbak lijam. Nah, ini munsharif. Kenapa munsharif? Meskipun nama asing, karena lijam di nama asing tersebut dipakai bukan nama orang, namun adalah nama untuk tali kekang. Disebut tali kekang ya. Artinya tali kekang. 6. Sehingga munsharif, tidak mamnu' min as-sharfi. Adapun contoh Ismail, apa antum katakan marartu bi Ismaila, iya kan? Iya. Apa i'rabnya Ismaila? Majrur bil ba. Ismaila majrur bil ba wa alamatu jarihi fathah niyabatan anil kasrati li'anahu li'anahu mamnu' minas syarfi ilatuhu alamiyah ma'ujma. Itu alamiyah ma'ujma pada Ismail. Kenapa? Karena dia nama dari nama-nama asing, nama-nama asing. Syarat berikut ya, wa an yakuna zaidan ala thalatha, nama tersebut lebih dari tiga huruf. An yakuna zaidan ala thalatha, nama tersebut lebih dari tiga huruf. Walidzalika surifa, karena itu menjadi munsharif Nuhun wa Lutun. Nuh nama bukan? Nama, nama asing bukan? Nama asing. Lut nama bukan? Nama asing? Nama asing. Bukan nama Arab, nama asing, non-Arab. Kenapa munsharif tidak seperti Ibrahim dan Ismail atau Ishak, Yakub dan lainnya? Kenapa? Karena kenapa? Tadi dibacakan an yakuna zaidan ala salasa, nama tersebut lebih dari tiga huruf. Nah, kenapa Nuhun dan Lutun dia itu nama asing namun munsharif? Apa Bu Muhammad? Karena tidak lebih dari tiga huruf. Karena jumlahnya tiga huruf. Tapi itu Hud asli. Kalau Hud asli. Asli, asli nama Arab. Hud asli nama Arab. Nah. Sehingga ketika ada yang bertanya, nama-nama yang munsharif dari nama-nama Nabi, ada Muhammad, Saleh, Shu'aib, Hud, Nuh, kemudian Nuh dan Lut. Salah. Mereka berkata Nuh dan Lut ini berarti nama Arab karena munsharif. Apa jawabannya? Nuh dan Lut bukan nama Arab. Dia munsharifnya bukan karena nama Arab, namun karena kurang dari tiga huruf. Munsharifnya gitu. Ya, artinya apa? Nama-nama Nabi menjadi munsharif ketika pertama nama Arab. Ya, seperti Muhammad, Saleh, Shu'aib dan Hud. Kedua karena apa? Nama tersebut kurang dari tiga huruf. Ya, tidak lebih dari tiga huruf. Nama tersebut tidak lebih dari tiga huruf. Nama tersebut tidak lebih dari tiga huruf. Artinya apa? Berjumlah dua atau tiga huruf. Enam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan. Silakan baca. Wa ma sifatu wa tamna'u sarafa ma'a thalathati asya' mal adil kama taqaddama fi masna wa thulatha wa ma'al alif wa nun. Ya, cukup. Qala al-musannif rahimahullah wa amma sifatu, adapun sifat fatamna'u sarfa ma'a thalathati asya', sifat menjadi mamnu' min sarfi bersama dengan tiga perkara. Nah, kalau alamiah mamnu' min sarfi bersama dengan berapa perkara? Enam. Ya, sebutan Abu Muhammad. Enam itu apa saja? Dari kanan. Kalau antum gak bisa, nanti ke berikutnya. Alamiah sekarang. Alamiah menjadi mamnu' min sarfi bersama dengan enam. Enam ini apa saja? Alamiah ma'ah ujma. Kemudian alamiah ma'ah tarkib, alamiah ma'ah adal, alamiah ma'ah wazan fi'il, baru empat, dua lagi. Alamiah ma'ah ta'nis bigori alif, alif. Satu lagi alamiah ma'ah apa yang belum? Dengar gak ada yang disebutkan? Apa yang belum? Ma'ah? Alamiah ma'ah wasfiyah gak mungkin. Alamiah ma'ah ujma tadi. Ma'ah ujma. Yang Ibrahim, Ismail yang barusan kita baca tadi. Alamiah ma'ah ujma. Nah, sekarang masuk ke adapun sifat, yaitu wasfiyah. Fatamna'u sarfa ma'ah thalathati asya', menjadi mamnu' min sarfi bersama dengan tiga perkara, yaitu satu dari tiga. Apa yang pertama? Ma'al adli, bersama dengan adal. Kama taqaddam bi matsna wa tsulats, seperti yang telah lewat pada matsna wa tsulats. Yaitu apa? Adal untuk wasfiyah hanya pada bilangan 1 sampai dengan 10 menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang lain 1 sampai 4. Nah, itu ya. Yang wazannya sudah tertentu. Apa wazannya? Maf'al dan fu'al. Maf'al dan fu'al. Maf'al seperti yang itu mengatakan mauhad. Mauhad, masna, maslas, marba, makhmas, masdas, masba, masman, matsa' sama ma'syar. Kalau yang pasien fu'al antum mengatakan uhad, suna, sulas, ruba, khumas, sudas, suba, fuman, tusa, usar. Nah, itu ya. Berarti cuma terbatas sampai situ. Enggak ada yang lainnya. Ini apa? Apa ini? Manuk mana sorfinya? Alam wasfiyah ma'a adal. Nah itu. Berarti ada berapa kata jumlahnya? 10 tambah 10 berapa? 20 ya. Yang ikut wazan maf'al 10, yang ikut wazan fu'al 10. Ayo, 6. Ya, berganti baca. Berganti baca, gantian baca. Wa am al alif wa nun. Wa ma'al alifi wan nuni bi syartin an takuna sifati an takuna sifatu ala wazni fa'lan bi fathil fa. Ya, wa la yakunu muannathuhu ala wazni fa'lana ala wazni fa'lana nahu sakron fa inna muannathahu sakaro sakro wa nahu nadman munsarifun li anna muannathahu nadmana in kana minal munadama. Ya, hasab, cukup. Ya, berikutnya sebab yang kedua, wa ma'al alifi wan nun, dan bersama dengan alif dan nun. Artinya wasfiya ma'a apa? Ziyada alif dan nun. Alif dan nun. Bi syarti an yakuna sifatu ala wasni fa'lan, dengan syarat sifat tersebut mengikuti wazan fa'lan. Nah, syaratnya sifat tersebut mengikuti wazan fa'lan. Fa'lanu. Nah, seperti apa tadi? Seperti apa yang telah disebutkan? Jo'anu, sab'anu. Apa lagi? Atsanu, ghadbanu. Nah, dan lain sebagainya ya. Jumlahnya sangat banyak. 6. Barakallahu fikum. Bi fathil fa, dengan menfathah fa, yaitu fa'lan. Wala yakunu mu'anathuhu ala wasni fa'lana, yang mu'anasnya tidak mengikuti wazan fa'lana. Mu'anasnya bukan ikut wazan fa'lana. Nahwu sakronu fa'ina mu'anathahu, contohnya sakron. Sakrona. Nahwu sakrona, atau kita baca sakronu. Contohnya sakron, mu'anasnya adalah sakro. Nah, artinya mudakarnya fa'lanu, mu'anasnya fa'la. Jau'anu apa mu'anasnya? Jau'a. Sab'anu mu'anasnya? Jau'anu mu'anasnya? Jau'a. Sab'anu? Jau'a. Ghadbanu? Ghadba. 6. Mal'anu? Mal'a. Nah itu ya. Jadi itu di antara dobitnya, mudakarnya mengikuti wazan fa'lanu, mu'anasnya fa'la. Semuanya baik mudakar atau mu'anas mamnu' min sharfi. Mengerti? Baik mudakar atau mu'anas semuanya mamnu' min sharfi. Antum katakan marartu bi ghadbana, aku melewati orang yang marah. Al mu'anas antum katakan marartu bi ghadba, semuanya mamnu' min sharfi. Apa sebab yang bi ghadbana mamnu' min sharfinya? Antum katakan apa? Marartu bi ghadbana, ghadbana majrur bi ba alamatu jarihi fathah. Niabatan anil kasrati li'anahu mamnu' li'anahu mamnu' min sharfi illatuhu wasfiyah al-wasfiyah ma'a ziyadati alif wa nun. Nah itu. Itu ya. Sekarang yang mu'anasnya, coba di Irob. Marartu bi ghadba. Aku melewati wanita yang marah. Ba harful jar, ghadba majrur bil ba alamatu jarihi fatha muqaddara. Nah, fatha muqaddara. Niabatan anil kasarati li anahu mamnu minas sarfi ilatuhu apa ilah ya? Kalau wasfia milih satu dari tiga, apa itu? Wasfia ma'a adal, wasfia ma'a alif dan nun, satu lagi wasfia ma'a wazan fi'il. Nah sekarang yang ghadba mana satu dari tiga ini, ada enggak? Khotbah. Kalau khotbah nu ada alif dan nun. Kalau khotbah nu ada alasannya apa? Aji ada alif dan nun ya. Marotu bi khotbahna kan. Sekarang marotu bi khotbah. Apa Pak Ahmad? Ilatuhu apa? Marotu bi khotbah. Bi khotbah khotbah. Majrur bilba alamatu jarihi fatha muqaddara ya, karena tidak terlihat fathanya kan, fatha muqaddara. Niabatan anil kasrati ya, niabatan anil kasrati li anahu mamnu' min asrfi illatuhu. Antum jawab illatuhu apa? Khotbah kenapa? Apa ilatnya? Abu Isa. Apa ilatnya? Marartu bi ghad, kalau marartu bi ghadbana, ghadbana di situ mamnu' min asrfi kan? Ilatu ilatnya apa? Wasfiya ma'a ziyadat alif dan nun. Sekarang marartu bi ghadba, mamnu' min asrfi bukan? Mamnu' min asrfi, ilahnya apa? Apa ilahnya? Maror tu bi khotbah, khotbah enggak ada alif dan nunnya. Khotbah cuma ada alif di situ. Khotbah. Kalau khotbah nu ada alif. Khotbana, khotbanu. Kalau khotbah enggak ada alifnya. Jadi apa ilatnya? Kenapa dia mamnu' min asrfi? Ilatnya apa? Alif maksuro, ilatuhu alif maksuro. Tadi telah disebutkan ada yang satu sebab, ya. Mamnu' min asrfi itu ada yang karena dua sebab, ada yang karena satu sebab. Yang satu sebab ini menggantikan dua sebab. Di antaranya apa? Alif maksuro. Yang ghadba ini alif maksuro. Nah, gitu kan? Ghadba alif maksuro. Nah, ketika alif maksuro tidak perlu untuk mengatakan alamiah ma'a alif dan nun itu, karena enggak ada, karena dia bukan alamiah, bukan alif dan nun. Iya kan? Atau antum katakan ilatuhu wasfia. Wasfia ada ma'a apa? Ma'a alif. Nah, enggak ada mamnu' min asrfi wasfia ma'a alif. Adanya wasfia ma'a alif dan nun. Itu kan? Nah, itu. Maka yang mudzakarnya ghadbanu mamnu' min asrfi karena wasfia ma'a ziyadat alif dan nun. Adapun ghadba ilahnya apa? Ilahnya mamnu' min asrfinya alif maksura aja cukup, alif maksura. Nah, li'an alif maksura. Yang sigah mutahal jumu' alif ta'nis maksura sama alif ta'nis mamduda itu mamnu' min asrfi. Jadi bukan sekedar alif maksura, ditambah lagi alif ta'nis maksura. Artinya apa? Alif yang menunjukkan dia itu mu'anas. Karena ghadba mu'anas, mudakarnya apa? Ghadbanu. Jo'a mu'anas, mudakarnya apa? Jo'anu. Nah, kalau sekedar alif maksura, fata. Ra'itu fata, marartu bil fata. Ya, mencari bukan? Sorry, meskipun berakhiran alif maksura. Namun bukan alifnya ta'nis, bukan. Bukan itu ta'nis alifnya. Alif gantian dari huruf asli. Asalnya adalah fatayu, menjadi fata. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ya, itu terlihat pembahasannya pada waktu sebelumnya. Nah, jadi ini syaratnya. Syaratnya apa dobitnya? Dobitnya adalah mu'annasnya mengikuti wazan fa'la. Karena itu terkecualikan isim-isim yang berwazan fa'lanu, namun mu'annasnya adalah fa'lana. Nah, maka isim tersebut menjadi munsharif. Disebutkan di sini wala yakunu mu'annatsuhu ala wasni fa'lana, dan mu'annasnya tidak mengikuti wazan fa'lana. Kenapa? Karena ada isim-isim yang mengikuti wazan fa'lan namun mu'annasnya fa'lana. Seperti apa? Nadman, nadmanun, mu'annasnya nadmanatun. Nadmanun itu munsharif ya. Nadmanun munsharif. Kenapa? Karena mu'annasnya nadmanat, nadmanatun. Nah, di sini disebutkan wa nahwu nadmanin, nadmanin munsharif bukan? Munsharif. Nah, wa nahwu, nahwunya di situ mudhof, nadmanin mudhofun ilai. Wa nahwu nadmanin munsharifun adalah munsharif. Kenapa? Li anna mu'annatsahu, karena mu'annasnya untuk nadman adalah nadmanatun. In kana minal munadam, munadama, jika nadman ini berasal dari munadama, yaitu untuk arti jamuan minuman. Nah, lihat catatan kaki. Artinya apa di situ? Jalasahu ala syarab, menemani untuk minum-minum. Artinya dia panggilan jamuan untuk minum. Itu. Nah, isim-isim ini jumlahnya terbatas. Isim-isim yang mengikuti wazan fa, yang mengikuti wazan apa ini? Fa'lanun, yang mu'annasnya fa'lanatun, terbatas ada 14 isim. Jadi kalau antum menghafal 14 isim enggak akan keliru untuk mengatakan ini adalah minasyarfi atau munsharif. Karena isimnya berjumlah 14. Ada berapa jumlahnya isim ini? 14 yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Hamul Hawami jilid 1 halaman 96 sampai 97. Nah, itu ya, berjumlah 14. Nanti antum bisa dapatkan keterangan ini di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi. Nah, yang insyaallah dalam beberapa bulan ke depan akan dicetak kitab ini. Nah, apa saja yang 14 itu? Yaitu nadmanun, saifanun, hablanun, dahnanun, sahnanun, dahyanun, soihanun, alanun, dan seterusnya berjumlah 14. Nah, barakallahu fikum. Ya, lanjutan Pak Ahmad sedikit lagi. Wala mu'alif rahimahullah. Wa ma wasni fi'li bi syarti an takuna ala wasni af'al wa an la yakuna mu'annasuhu bita'i nahu ahmaro fa inna mu'annasahu hamra wa nahwu armalin munsharifun li anna mu'annasahu armalatun. Ya, asanta. Wa ma wasnil fi'li, dan bersama dengan wasan fi'il, artinya wasfiya menjadi mamnu' min syarfi ketika ada sebab yang lainnya. Apa sebab lainnya? Wasfiya ma'a wasan fi'il. Nah, berarti ada berapa? Ada berapa sebab bersama dengan wasfiya? Tiga. Wasfiya ma'a adal, wasfiya ma'a alif dan nun, wasfiya ma'a wasan fi'il. Nah, masing-masing ada ketentuannya ya. Untuk mengatakan wasfiya ma'a adal, ketentuannya telah lewat. Ma'a alif dan nun juga telah lewat. Sekarang ketentuan untuk wasan fi'il. Apa ketentuannya? Bisyarti an takuna ala wasni af'al, yaitu dengan syarat mengikuti wazan af'al. Nah, itu berarti cuman itu yang diikuti, cuman ikut wazan af'al. Bagaimana dengan wazan yang lain? Enggak ada wazan lainnya, hanya ikut wazan af'al saja. Kenapa? Karena yang dikatakan dengan wasfiya sifat dalam ilmu nahu, maksud dari sifat itu apa? Sering diulang-ulang. Apa maksud dari sifat? Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sifat mubalago, isim tafdil. Itu sifat kan? Atau mencari sifat yang disebutkan ini ya. Apa tadi? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalago, sifat musyabaha, isim tafdil. Ini yang dimaksud dengan sifat. Jadi kalau antum mendapati wasfiya ma'a, wasfiya ma'a adal, atau wasfiya ma'a alif dan nun, wasfiya ma'a wazan fi'il, pasti ada di satu dari lima tadi. Itu ya. Isim fa'il, isim maf'ul enggak masuk. Sama sekali enggak ada. mamnu minasyarfi sifatnya karena mengikuti wazan bismi fa'il isim maf'ul, enggak ada. Sifat musyabahah ada enggak? Ada. Sifat musyabahah ada, seperti ini yang kita baca sekarang. Af'al itu dari sifat musyabahah. Af'alu, ahmaru, ahdharu, asfaru, akbaru. Akbaru isim taf'il. Asfaru, aswadu, akhdharu, a'waju, a'raju, ya. Ini semuanya dari apa? Sifat musyabahah. Nah, kemudian yang af'alu dari apa lagi? Akbaru, isim tafdhil. Isim tafdhil. Nah, berarti sebetulnya yang dimaksud dengan sifat di bab mamnu' minas syarfi hanya ada di sifat musyabahah dan isim tafdhil. Nah, itu. Termasuk juga yang ma'a adal tadi itu dari isim sifat musyabahah, maf'al, maksudnya maf'al, mauhad. Nah, dari situ. Kalau alif dan nun juga dari sifat musyabahah. Wasfiyah ma'alifnya azadah alif dan nun. Fa'lan, dari apa sifat musyabahah? Antum katakan jau'an, sakron. Nah, yang ingin meroja'ah lagi atau ingin mengetahui lebih luas tentang wazan-wazan sifat musyabahah, baca kitab yang telah kita pelajari, kitab apa? Al-Mumti' fi ilmi tasrif, tentang pembahasan isim mustaq, ya. Di situ ada pembahasan isim mustaq, disebutan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdhil dan lain sebagainya. Dan di situ ada wasan-wasannya. Silakan dibaca ulang di kitab itu, Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Nah, jadi kalau kita mengerti baik si sorob berkaitan dengan pembagian isim, wasan-wasannya dan lain sebagainya, akan sangat memudahkan mengerti nahwu. Nahwu, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Untuk wazan fi'il dengan syarat mengikuti wazan af'al, nah, ini hanya satu wazan. Cuma itu saja. Wazan af'al ini bisa berupa sifat musyabahah, bisa juga isim tafdhil. Karena sifat musyabahah ada enggak wazan af'alu? Ada enggak? Ada. Contohnya akbaru, aswadu, abyadu, ya kan? Ada enggak yang masuk dalam sifat isim tafdhil? Ada. Karena isim tafdhil wazannya af'alu. Contohnya akbaru, afdalu, ahsanu. Nah, itu kan. Nah, barakallahu fikum. Lalu disebutkan wa alla yakuna muannasuhu bita, dan muannasnya tidak dengan ta, artinya bukan dengan afalatun. Afalu untuk mudakar. Apa muannasnya berarti? Fa'la'u atau fa'la. Muannasnya harus apa? Fa'la'u atau fa'la. Contoh yang muannasnya fa'la'u apa contohnya? Afdalu, apa, akbaru, bukan. Contoh yang mu'anasnya fa'la'u, contohnya apa? Ahmaru dan hamra'u, abyadu dan bedha'u, aswadu dan soda'u. Contoh yang mu'anasnya fa'la, apa contohnya? Afdalu dan fudla, akbaru dan kubro, asgaru dan sugro. Nah, itu semuanya mamnu' minas syarfi, ya. Yang antum bilang ahmaru mamnu' minas syarfi, yang hamra'u juga mamnu' minas syarfi. Antum mengatakan akbaru mamnu' minas syarfi, antum mengatakan kubro juga mamnu' minas syarfi. Nah, di mudzakkar mu'anas semuanya mamnu' minas syarfi, hanya ilatnya beda. Kalau ilat pada akbaru sama aswadu, apa, wasfiyah ma'a wazan fi'il. Nah, adapun yang kubro, antum mengatakan ilatuhu apa kubro? Alif ta'nis maksuro. Yang hamra'u, hamra'u mamnu' minas syarfi kan, ilatnya apa? Alif ta'nis mamduda. Nah, berarti gampang, ya. Untuk sifat-sifat yang tadi disebutkan, dia semuanya mamnu' minas syarfi, hanya sebabnya beda kita ucap. Ini kita ucap sebabnya wasfiyah ma'a wazan fi'il. Yang apa ini? Yang ahmaru atau yang aswadu atau yang akbaru atau yang afdalu. Yang satu lagi yang mu'anasnya yang hamra'u, yang fudla, apa? Mamnu' minas syarfi ilatuhu hamra'u alif ta'nis mamduda, kubra alif ta'nis maksura. Nah, itu tarqutikum. Wa an la yakuna mu'anasuhu bita, dengan syaratan mu'anasnya tidak berakhiran ta, tidak bertak mu'anasnya. Contohnya yang memenuhi syarat, ya, ahmaru fa'inna mu'anasahu hamra'u. Ini contohnya. Contoh lain yang memenuhi syarat apa? Akbaru mu'anasnya apa? Kubra. Kubra. Abdalu mu'anasnya? Kubra. Apa? fudla. Naam, afdalu fudla. Lalu aswadu apa muannasnya? Sauda'u. Nah, aksanta. Itu semuanya mamnu munsharif. Wa nahwu dan contoh armalin munsharifun. Contoh armalin adalah munsharif. Armalin itu orang yang belum menikah. Armalatun. Sering disebut dengan duda. Duda. Armalin duda. Yang kalau yang armalatun janda. Nahwu armalin, contohnya armalin. Munsharifun. Kenapa? Li'anna mu'anathahu armalatun. Karena mu'anasnya adalah armalatun. Berakhiran tak mu'anasnya. Nah. Itu ya. Armalun, armalatun. Kenapa armalun munsharif? Padahal mengikuti wazan af'al. Dan dia juga sifat. Termasuk dari sifat musyabaha. Apa jawabannya? Karena memiliki mu'anas yang bertak, yaitu armalatun. Nah, kalau wajusu sorfu khairil munsharif li tanasub, dan boleh munsharifkan isim mamnu' minasharfi. Boleh munsharifkan mamnu' minasharfi, maksudnya mentanwin isim khairil munsharif, ditanwin atau dikasro, itu maksudnya ya. Kenapa? Li tanasub, karena tanasub kakiro atin nafi salasila. Karena tanasub itu untuk kecocokan kesesuaian akhir ayat atau awal ayat, seperti kiroah nafi salasilan. Salasilan asalnya dia wazan apa itu? Secara asal wazan mafail. Mafail berarti mamnu' minasharfi, bukan? Mamnu' minasharfi. Secara kaidah kita katakan salasila kan, bukan salasilan. Nah di situ ditanwin, ditanwin bukan? Ditanwin. Kenapa? Karena tanasub, untuk tanasub dengan kata-kata lainnya, salasilan, aglalan, sa'iron, semuanya munsharif, ya enggak? Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aglalan wa sa'iron, semuanya pertanwin kan, agar cocok semuanya pertanwin. Nah, kalau kita baca wasal maka di idgham ya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Wa qawariron. Nah, contoh lainnya adalah qawariron dan qawariron. Nah, tanasub di situ tanasub untuk akhir ayat kemudian bersama dengan kata di awal ayat, ya, qawariron. Apa wazannya qawarir? Mafa'il, mafa'il. Manut minasharfi bukan? Wazan untuk manut minasharfi sekomental jumuk ya. Nah, namun di situ dibaca munsharif. Kenapa? Karena untuk tanasub. Wali darurat syair, dan juga karena darurat syair. Karena darurat syair untuk 6. Karena berkaitan dengan wazan, berkaitan dengan timbangan. Maka yang munsharif bisa menjadi mamnu' minasharfi, sebaliknya yang mamnu' minasharfi bisa menjadi munsharif karena alasan darurat syair tadi. Untuk kesesuaian wazan-wazan timbangan tadi. Nah. Dan ini untuk batalnya mamnu' minasharfi ada beberapa sebab ya. Ada beberapa sebab isim yang isim ini menjadi batal mamnu' minasharfinya. Artinya apa? Isim-isim ini bisa bertanwin. Naam. Atau bisa menerima kasroh. Naam, ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab yang disebutkan di sini, di antaranya adalah dua sebab. Ada sebab yang lain yang pernah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa? Ketika isim tersebut beral. Ketika beral, ya. Al-masajidu marartu bil masajidi, ya kan? Atau ketika mudhof marartu bi masajidi qaumin. Ya kan? Nah, berarti sudah ada berapa sebab? Sebab ada empat kan? Yang pertama apa? Beral, yang kedua mudhof, yang ketiga tanasub, yang keempat darurat syair. Masih ada enggak sebab yang lain? Masih ada. Ada sebab yang lainnya. Bahkan karena sebab yang lain ini bisa jadi isim yang munsharif menjadi mamnu' minasharfi, atau kebalikannya, mamnu' minasharfi menjadi munsharif. Nanti antum bisa dapatkan penjelasan tambahan ini di kitab Nahwu al-Mumti' fi ilmin nahwi, al-Mumti' fi ilmin nahwi. Nah, ada sebab-sebab yang lain, seperti apa? Sebab alamiah yang dinakirokan, atau sebab tasghir. Nah, barakallahu fikum, yang insyaallah akan antum dapati pada pembahasan kitab berikutnya. Nah, ini ya kesimpulan dari pembahasan al-mamnu' minasarfi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan tentang isim nakiro dan ma'rifat. Nah, dan diberitahukan bahwa besok hari apa? Ahad. Paginya, pagi Ahad besok libur karena di ma'had kami ada muhadharah ya. Nah, termasuk nanti malam juga, malam Ahad itu libur dan sudah diumumkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya setiap malam Ahad sementara diliburkan. Jadi ta'lim kita itu adanya hanya pada malam Sabtu, malam Senin. Malam Sabtu, malam Senin itu untuk durusul lugah jilid 3. Kita usahakan selesai untuk pagi, yaitu pagi Sabtu dan Ahad, kecuali kalau ada daurah ya, untuk kitab Mutamimah ini. Nah, adapun untuk kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi, insyaallah setelah kitabnya dicetak akan kita baca kitab tersebut di waktu malam nanti, yaitu pada waktu malam Ahad dan malam Senin. Kemudian malam Sabtu tetap DL3. Nah, berkaitan dengan kitab Balago ada kemungkinan kita pelajari setelah selesainya kitab DL3, ada kemungkinan itu. Atau kalau ada perubahan lagi nanti akan diinformasikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.